Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Kalau bukan karena limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kita ini tidaklah mendapatkan hidayah. Sungguh kita tidak bisa menjalankan salat. Sungguh kita tidak bisa bermajlis. Hanya semata karena nikmat dari Allah, hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba-hambanya yang termasuk abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Tidak lain adalah hamba yang setelah mendapatkan nikmat, maka nikmat itu digunakan untuk taat. Rasulullah SAW ketika beliau sholat malam hingga bengkak kaki beliau, dan ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa mesti yang demikian dijalani, dilakukan oleh beliau dalam keadaan beliau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka di antara jawaban Rasulullah SAW adalah afala akuna abdan syakura, bukankah aku sudah semestinya dan seharusnya menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya bahkan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tidaklah menjadikan beliau kemudian kufur nikmat, tapi semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, kita pun juga bersyukur kepada Allah pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk kita menambah amal ibadah kita, amal soleh kita, diantaranya kita diberikan taufik untuk bermajlis ilm, mengkaji dan mendalami agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin diri-diri kita termasuk orang yang Allah ta'ala sebutkan di surah Al-Furqan ayat yang ke-27. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari ya'addu dhalimu 'ala yadayhi, orang zalim itu yakni orang yang melakukan dosa, jatuh dalam dosa, kemaksiatan, pelanggaran, menggigit kedua tangannya. Ini harus bentuk penyesalan. Bentuk menyesal, merugi. Yaqul, dia mengatakan dalam penyesalannya yang sudah tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi manfaatnya. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, sekiranya aku dulu mau mengambil jalan bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Duhai, sekiranya aku dulu menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bentuk penyesalan karena dulu diberi kesempatan di dunianya, jalan yang ditempuhnya adalah bukan jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Jalan yang dia lalui, yang dia jalani adalah justru menyelisihi, berbeda dengan jalan yang jalani, yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Berarti masuk kategori orang yang yusyakik. Nah, durhaka, berpisah, menyelisih jalan Rasulullah SAW. Ya Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nur, "Wa may yusyakiki Rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang yusyakiki Rasul, durhaka kepada Rasul. Yusyakik itu dari kata sakko, yusyak, yakni memisahkan diri, memecahkan diri. Rasulullah SAW lewat jalan ini, dia lewat jalan yang lain. Nah, ini yusyakiki Rasul. Menyelisih Rasul, durhaka kepada Rasul SAW. Mimba'di ma tabayyana lahul huda. Padahal sudah datang kepadanya jalan, petunjuk yang jelas, nyata. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman. Ya tadi, jalan yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah. Karena kalau dia beriman, di antara imannya adalah iman kepada Rasulullah SAW, maka dia akan menempuh jalannya sebagai mukminin, yakni jalannya para sahabat. Tidak lain adalah jalannya Rasulullah, sunnahnya sahabat, tidak lain adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, nah hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda di antaranya, "Wa may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak, perbedaan. Nah, perselisihan yang sangat banyak. Maka solusinya, nah, jalan keluarnya adalah yang disebutkan oleh Rasul. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasidin al-mahdiyin, sunnahnya para sahabat di zaman pimpinannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Pegangi erat-erat maknanya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Karena semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Nah, ikhwani fillah jazakumullah iyyakum. Orang yang durhaka kepada Rasul, tidak menempuh jalannya orang-orang yang beriman. Akhirnya apa? Nuwallihi ma tawalla. Nah, kami palingkan dia ke jalan kesesatan yang dia tuju. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam wa sa'at masira, sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Pengguruk akibat mukhalif sunnah, akibat menyelisih sunnah. Nah, maka di antaranya tadi menyesal di hari yang tidak ada lagi gunanya penyesalan. Dia gigit jari, artinya menyesal, merugi. Dulu kesempatan bisa mempelajari sunnahnya Rasul, dulu di dunia masih ada kesempatan untuk mengetahui jalan bimbingannya Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian diikuti. Ternyata itu tidak dia tempuh. Ternyata hal itu tidak dijalani. Maka misal ya. Ya laitani ittakhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai sekiranya aku mengambil jalan yang telah dilalui oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Al-Imam As-Sadi rahimahullahu taala menerangkan ucapan ayat ini, yaqulu ya laitani ittakhattu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, duhai sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul alaihi salatu wasalam, ai tariqan bil imani bihi wa tasdiqi wa tibai, yakni jalan dengan cara mengimani Rasulullah, membenarkan Rasulullah, dan mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu tidak dijalani oleh dia. makanya menyesal. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Maka senyampang kita masih diberikan di hari-hari yang masih bermanfaat. Nah, evaluasi, koreksi diri. Nah, adalah kita pergunakan waktu kesempatan untuk bermajelis ilmu, mendalami ilmu bagaimana tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Baik dalam hal beribadah, berakidah, nah bermuamalah, berakhlak. Agar kita bisa ittiba'ur Rasul alaihi salatu wasalam. Agar kita menjadi nanti orang-orang yang suada, orang-orang yang berbahagia. Nah, karena mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana yang ditempuh oleh para sahabat. Karena syaratnya generasi setelah generasi sahabat, dia akan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan ketika mau mengikuti jalannya para sahabat dengan cara yang baik. Sebagaimana ayat yang sering kita sebutkan dalam surah Taubah ayat ke-100. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Bi ihsan. Lantas bagaimana bisa mengikuti jalan mereka yang disebutkan dalam surah An-Nur tadi adalah sabil mukminin, jalannya orang-orang yang beriman. Bisa mengikuti dengan baik kalau jalan yang mereka lalui, yang mereka tempuh, kita tidak mengetahuinya. Nah, hingga Abdullah bin Mas'ud menyatakan, nah, man istanna fastanna biman qad mat, fa innal hayya la yu'man anil fitnah. Wa hum sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, siapa yang mengambil, mencari sunnah, sunnah dalam arti tariqah, jalan yang mau dilewati dalam hidup ini, jalan yang mau ditempuh dalam hidup ini, terkhusus dalam hal beragama, baik berakidah, baik beribadah, bermuamalah, nah berakhlak, bagaimana? Siapa yang mau mencari jalan? Fastanna biman qad mat, hendaknya dia menjadikan sunnahnya orang-orang yang telah meninggal. Ini Abdullah bin Mas'ud menyatakan, orang-orang yang telah meninggal. Kenapa? Fa innal hayya la yu'man minal fitnah. Karena orang kalau masih hidup, nah, tidak dijamin aman dari fitnah. Yang masih hidup bisa jadi kelihatan jalannya lurus, tapi kena fitnah akhirnya menyimpang. Nah, bisa jadi awalnya dia ahli sunnah, karena pergaulannya rusak menjadi ahlul bid'ah. Bisa jadi awalnya dia ahlu ta'ah. Nah, karena majlis orang-orang soleh dia tinggalkan, justru sibuknya dengan majlis-majlisnya ahlul ma'asi. Akhirnya terseret kepada maksiat. Nah, siapa orang yang sudah meninggal yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu? Ya ini, hum sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Karena jalan mereka yang mereka lalui, sunnah mereka jelas sudah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga secara ilmu, secara pengamalan, secara panutan, baik secara teori maupun praktek, kita enggak ada kurang sebenarnya. Kurangnya tinggal kita mengkaji, mengerti, mendalami. Nah, kita pahami dengan pemahaman yang benar, kita amalkan. Telah gamblang, telah jelas petunjuk itu. Makanya disebutkan, ya ini mimba di mata bayana lahul huda. Setelah datang kepada mereka petunjuk, karena petunjuk itu sudah datang. Dalam surah Al Imran Allah Ta'ala nyatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa talaqu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian seperti orang yang berselisih, berpecah belah dalam agama ini. Nah, setelah datang kepada mereka al bayyinah, penjelasan, karena sudah jelas gamblang ayat, hadis. Nah, dipraktekkan, difahami dan diamalkan, dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini ikhwan fi din azanillah iyyakum. Namun sebagian manusia ikhwan adalah mereka terkena penyakit, yakni bangga dengan dirinya, kemampuan dirinya, sehingga merasa tidak perlu mengkaji ilmu yang telah diwarisi oleh generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan di antara manusia, nah, menganggap dirinya, jalannya, tarekahnya lebih baik. Nasallahu salamah wal afiyah. Maka sekali lagi, jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 27 tadi. Wa yauma ya'dud dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma rasul sabila. Nah, ikhwati fid din jazakumullah yakum, kita melanjutkan. Karena ini bab termasuk adalah kita mengetahui petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam, agar kita bisa lebih sempurna dan lebih maksimal untuk kita melaksanakan dua kalimat syahadah kita, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, adalah tauhid, tauhidul ibadah dan tauhidul ittiba. Tauhidul ibadah hanya semata Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi. Tauhidul ittiba hanya semata Rasul alaihi salatu wasalam yang kita ikuti, yang kita contoh. Nah, adalah kita mengetahui apa yang menjadi bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Inilah pentingnya kenapa kita membaca di antaranya kitab karya Al-Imam Abu Musa Muhammad, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, yang secara khusus beliau menyebutkan tentang sifat, karakter, dan kehidupannya Rasul alaihi salatu wasalam dalam kitab beliau Samailun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Samail Muhammadiyah ini. Nah, kita masuk di bab yang ke-10, yakni bab majaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang khuffnya Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, pengertiannya sebelumnya, sebelum kita masuk pada hadis, khuf ikhwan itu jamak dari khifaf, jamaknya adalah khifaf. Apa pengertiannya khuf? Itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit tipis yang menutupi kedua mata kaki. Itu asalnya yakni khuf. Nah, sehingga syarat dinamakan khuf ikhwan fi dzani Allah adalah harus menutupi seluruh kaki sampai yakni mata kaki ukurannya. Kalau sebagiannya terbuka, mata kakinya masih kelihatan, itu belum masuk kategori khuf. Atau mata kakinya sudah tertutup, tapi sebagian punggung kaki atau sampingnya telapak kaki kelihatan, ini belum khuf. Khuf itu menutup. Nah, itu pengertian khuf. Saya nukilkan pengertian khuf ini. Yang disebutkan oleh Imam As-Sunani dalam kitab Subul Salam, kata beliau, al-khuf na'lun min adam yughatti al-ka'bain. Nah, sandal atau sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Nah, yang menutupi kedua mata kaki. Itu pengertian khuf. Kemudian dimasukkan kategori hukum khuf ini, ikhwan fi dzanillah iyyakum, sebagaimana disebutkan dalam Al-Fiqhul Muyassar, adalah kullu ma yulbasu ala rijlain min suf wa nahwihi. Semua yang dipakai pada kedua kaki, baik itu dari kulit maupun selain kulit. Selama itu tadi terpenuhi kategorinya, yakni menutupi kaki semuanya sampai kedua mata kaki. Termasuk nanti hukum khuf ini adalah masuk padanya termasuk kaos kaki. Nah, kaos kaki. Sepatu yang terbuat dari kain sekalipun. Apa terkait dengan ini adalah nanti hukum, yakni bolehnya mengusap khuf. Nah, ketika dia berwudu sehingga tidak lagi mencuci kaki tapi mengusap khuf. Sebagai ganti mencuci kaki itu mengusap khuf. Namanya al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas kedua khuf. Dan itu ikhwan fil azani Allah yakum adalah perkara yang bahkan disebutkan oleh sebagian para a'immah dalam kitab al-i'tiqad wal usul. Nah, dalam kitab-kitab pokok manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena sebagian ahlul bid'ah adalah mereka menolak sunnah ini. Sunnah mengusap khuf. Dan itu sunnah itu tidak nunggu ketika kita safar. Bahkan kita tinggal di kampung, mukim. Nah, itu ada boleh melaksanakan mengusap khuf dengan yakni kadar waktu 1 hari 1 malam. Kalau perjalanan safar atau dalam safar 3 hari 3 malam. Nanti akan kita sebutkan fikihnya. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatil Ahkam, beliau mengatakan wa qad istahara jawazul mashi 'alal khufain 'anil ulama'i syari'ah hatta udda si'aru ahli sunnah wal jamaah wa udda inkaruhu si'aron li ahli bidah. Kata beliau, dan sungguh telah masyhur terkenal bolehnya mengusap di atas dua khuf di sisi ulama syariah, hingga mereka memasukkan syariat mengusap di atas dua khuf ini sebagai siarnya ahlus sunnah wal jamaah, dan menganggap atau menilai memasukkan mengingkari syariat ini termasuk siarnya ahlul bid'ah, termasuk yang menolaknya adalah Syiah Rafidhah. Nah, padahal nanti akan kita dapati ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, hadis mengusap khuf itu diantaranya sahih yang meriwayatkan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, yang meriwayatkan adalah yakni sahabat Ali bin Abi Thalib. Sementara mereka menamakan dirinya sebagai Syiah karena sebagai Syiatu Ali, golongannya Ali, yang membela Ali menurut pengakuan mereka. Padahal mereka justru menyelisihi Ali bin Abi Thalib, bertentangan dengan akidah Ali bin Abi Thalib. Nah, bertentangan dengan manhaj Ali bin Abi Thalib mereka. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah yakni kitab Muqaddimah Usul Tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan bahkan ahlus sunnah lebih berhak dinyatakan sebagai Syi'atu Ali, orang-orang yang mencintai Ali, membela Ali, ahlul bait. Tetapi bukan semata Ali saja, begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, lainnya, para sahabat. Sementara mereka yang mengaku Syiah Ali, golongannya Ali, yang mengaku cinta Ali, membela Ali, mencintai Ahlul Bait, mengaku Ahlul, mencintai Ahlul Bait, membela Ahlul Bait, pada kenyataannya mereka adalah menyelisihi jalannya Ahlul Bait yang mewarisi dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, dan ini mesti diwaspadai. Naam, karena Syiah Rafidhah ini khususnya yang ekstrim ini sudah banyak menjalar di tengah-tengah umat, termasuk di negeri ini. Mereka termasuk memiliki dan merasa negeri ini adalah sebagai lahan subur untuk mereka bercocok tanam, menebarkan benih-benih akidah mereka yang menyelisih dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sehingga kalau generasi umat tidak belajar sunnah, maka itu makanan empuk bagi mereka. Nah, apalagi mereka ada prinsip atau akidah takiyah, menyembunyikan jati diri yang sebenarnya. Nah, sehingga mereka pun banyak terjadi ikhwan membuka halaqah-halaqah pengajian yang dibahas Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bayangkan. Dalam perjalanannya akhirnya mereka babat satu persatu, yaitu sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal yang dikaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, masyaallah salamualaikum. Nah, ini diantaranya adalah masalah khuf, termasuk perkara yang sangat penting. Ikhwani fi dzani Allah iyyakum. Makanya nanti sebagian fikihnya akan kita sebutkan. Kita baca dulu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Isa bin Isa bin Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Hannad ibnu Sari, qala haddatsana Waqi an Dalham ibnu Saleh an Hujair ibni Abdullah an ibni Buraidah an abihi anna Najasi ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain aswadain sadajain fala bisahuma summa tawaddu'a wa masaha alaihima. Hadis ini juga dikeluarkan oleh beliau Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau atau Jami' Imam Tirmidzi. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Nah, namun pada sanadnya terdapat rawi bernama Dalham bin Saleh, dan rawi ini dihukumi sebagai rawi yang lemah, dhaif. Begitu juga rawi yang lainnya ada bernama Hujair bin Abdullah. Nah, dia rawi yang maqbul. Secara hadisnya ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan. Hadis ini kita artikan dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya yaitu Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Raja Najasyi. Najasyi itu lakop gelar Raja Habasyah, itu piang. Nah, Habasyi itu gelar Raja itu piang. Ada yang menyebutkan dalam riwayat yang lain namanya adalah Ashamah, yang raja kala itu nama aslinya adalah Ashamah. Nah, di mana raja ini beriman. Ini Raja Najasyi yang beriman kepada Rasul alaihi wasallam, tetapi dia menyembunyikan keimanan itu dari yakni kaumnya, dari rakyatnya, dari pengikutnya. Karena Habasyah Ethiopia itu adalah negara yang beragama Nasrani. Nah, karena dia raja yang alim dari kitab Injil. Nah, ketika mendapati yakni dakwah yang sampai kepada dia berita Rasulullah SAW, kemudian ciri-cirinya, makanya ketika ada sahabat hijrah ke sana di diterima dan dipanggil bahkan untuk suruh menyebutkan bagaimana ciri-cirinya Rasulullah SAW dakwahnya mana itu. Nah, persis bagaimana disebutkan apa yang diketahui dari kitab Injil sehingga beliau beriman. Nah, dan inilah yang ketika dia meninggal kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menegakkan salat enam jenazah, salat gaib. Kenapa? Karena jenazahnya meninggal di tempat yang tidak ada yang mensolatkannya. Nah, dan ini pendapat, satu pendapat yang dari sekian pendapat tentang salat gaib itu adalah ditunaikan bagi orang yang dia meninggal di tempat atau di daerah yang dia tidak disolatkan. Sebagaimana sementara dia meninggal dalam keadaan beriman. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat mensolatkannya, salat jenazah, salat gaib. Nah, ini ashamah. Nah, dia termasuk memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini, yakni khufain yang berwarna hitam. Nah, kemudian Rasulullah SAW memakainya. Rasulullah SAW memakainya, kemudian beliau berwudu wa masaha alaihima, dan ketika beliau berwudu beliau tidak mencuci kaki beliau, beliau mengusap di atas dua khuf beliau yang itu menjadi hadiah dari Najasyi. Namun secara hadis ini adalah lemah, nanti sisi isinya adalah sahih dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya yang akan kita lewat insyaallah. Kemudian hadis yang selanjutnya yang ke-74 dari bab ini, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Yahya ibn Zakaria ibni Abi Zaidah anil Hasan ibn Ayyas an Abi Ishaq an Sa'bi qala qala al-Mughirah bin Su'bah ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain falabisahuma wa qala Israil an Jabir an Amir wa jubbatan fala bisahuma hatta taharraqa la yadri Nabi sallam azakiyun huma amla qala Abu Isa wa Abu Ishaq hada wa Abu Ishaq As-Saibani wasmuhu Sulaiman. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah iyakum dikeluarkan pula Imam Tirmidzi dalam jami'nya nomor 1769. Nah, dari jalan Abi Ishaq. Abu Ishaq ini adalah Abu Ishaq As-Saibani yang namanya Sulaiman. Begitu juga dari jalan kedua, yakni dari Jabir. Nah, dari jalan Jabir yaitu Ibnu Yazid Al-Jufi. Namun dari jalur ini, yakni Jabir Ibnu Yazid Al-Jufi, hadisnya dhaifun jiddan. Hadisnya dhaif. Nah, yang sahih adalah hadis yang dari jalur yang pertama. Nah, ini Abu Ishaq As-Saibani. Hadisnya dari Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu ahda Dihyah. Sahabat Dihyah. Dihyah ini sahabat yang dikenal yakni kegantengannya. Nah, orang yang paling ganteng dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu jemaah. Sehingga seringkali Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah alaihissalam menjelma seperti penampilan Dihyah. Dihyah Al-Kalbi. Nah, itu yang mengetahui Rasulullah alaihissalam ini. Nah, Dihyah ataukah Jibril. Nah, Dihyah sendiri menghadiahkan kepada Rasulullah SAW dua khuf. Kemudian Rasulullah SAW memakainya. Kemudian Rasulullah SAW memakainya. Adapun dari jalur Jabir tadi ada tambahan dua jubah. Dan juga menghadiahkan jubah. Tapi yang dari jalur ini, dari Jabir, yakni Ibnu Yazid Al-Jufi, hadisnya lemah sekali. Jadi yang sahih tadi yang pertama. Nah, ikhwan fillah jazakumullah khairan, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah di antara kebiasaan dan ini menjadi sunnah di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menjadi tuntunan sunnah Rasul alaihi wasallam, yakni memberikan hadiah. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan tahadau tahabatu. Tahadau tahabau. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling yakni cinta mencintai, sayang menyayangi satu dengan yang lain. Jadi hadiah itu adalah sarana untuk yakni saling tumbuhnya kasih sayang. Nah, di antara kaum muslimin, kaum mukminin. Dan lebih tentunya kalau itu kepada kerabat. Kepada kerabat. Karena mengandung yakni keutamaan terlebih dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah memberikan hak seorang muslim, yakni di antaranya adalah membangun kasih sayang, saling cintai satu dengan yang lain sebagai saudara dengan hadiah. Yang kedua, hak kerabat untuk disambung silaturahim. Nah, salinglah memberi hadiah. Baik, ikhwan fillah jazani Allah yakum. Terlebih ketika kerabat itu nah ada selisih, mungkin ada lagi hubungan kurang baik. Nah, maka ahlus sunnah adalah orang yang menyambung hubungan silaturahim. Sekalipun saudara atau kerabat itu berusaha memutuskannya, maka engkaulah yang berusaha untuk menyambungkannya. Di antara sarana untuk menyambungnya adalah saling memberi hadiah. Berikan hadiah. Nah, tahadau tahabau. Salinglah kalian memberi hadiah, kalian akan saling cinta. Nah, kemudian yang kedua, faedahnya ikhwan fillah jazani Allah ayakum, adalah Rasulullah SAW ketika diberi hadiah, beliau adalah kemudian di antaranya, nah, menjadikan orang yang memberi hadiah itu senang. Nah, senang dengan cara langsung dipakai oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang yang memberi hadiah senang. Wah, pemberian saya di, nah, dipakai. Ini adalah termasuk idkhalus surur. Nah, karena ini adalah termasuk keutamaan ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, yakni seorang menjadikan sebab orang lain senang. Nah, menjadikan sebab orang lain senang, apalagi dalam hal yang bermanfaat. Nah, karena Rasulullah SAW menyebutkan yakni khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Memberikan hadiah suatu yang bermanfaat. Nah, Rasulullah SAW memakainya sehingga itu menjadikan yakni sebab orang yang memberikannya adalah senang. Nah, sehingga disebutkan dalam faedah dari hadis ini, kata beliau Syekh Naam Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala, wa fi hadza lutfuhu nabi sallam fi qabul hadiah wa musyara'atuhu ila al-ifadah minha mimma yudkhilu surur al-farh al-muhdi. Di hadis ini mendapat terdapat pelajaran bagaimana sifat lemah lembutnya Rasulullah SAW untuk menerima hadiah. Nah, kadang-kadang orang dikasih itu sikapnya kasar. Nah, nolak. Malah membalas dengan sikap yang tidak baik atau ucapan yang tidak semestinya. Rasulullah SAW menerima. Nah, ini berarti ada sifat kelemah lembutan di Rasulullah SAW untuk menerima hadiah. Kemudian musyara'atu ilal ifadah, segera nah menggunakan pemberian itu untuk apa? Untuk menjadikan sebab orang yang memberi hadiah itu senang. Nah, ini termasuk adalah ladang keutamaan, karena menjadikan sebab orang lain itu senang adalah termasuk sedekah. Ikhwanul azizin ya Allah iyyakum. Baik, kemudian dalam pengamalannya di hadis ini Rasulullah SAW kemudian nah, menjadikan pengamalannya ini mengusap di atas dua khuf. Baik. Beliau menyebutkan dua hadis ini. Kemudian untuk menambah faedah, insya Allah kita akan sebutkan sebab beberapa hukum terkait dengan masalah khuf. Hanya saja waktu sudah masuk isya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebagai nanti terkait dengan khuf ini, Ikhwan, selain kaos kaki, boleh pada bab pembahasan mengusap ini termasuk mengusap imamah, namun nanti ada syaratnya. Begitu juga mengusap perban luka atau kif ya, yang menutupi luka. Sebagian insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Sementara ini yang bisa kita kaji. Ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.